بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan fawaid min ulama'ina yang terkait dengan fitnah yang sedang terjadi menimpa salafiyin secara khusus di seluruh dunia karena banyaknya orang-orang yang berguguran barakallahu fikum di dalam fitnah. Kewajiban para ulama untuk membimbing umat ini, termasuk kita yang jauh dari mereka, dan kedangkalan ilmu yang ada pada diri kita, sungguh amat sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan mereka untuk kita bisa keluar dari berbagai macam fitnah yang menimpa. Dan kita telah membaca Al-Waqfatul Thalithah, catatan yang ketiga, dan kita belum menyelesaikannya barakallahu fikum. Terakhir yang kita ambil adalah arahan atau pertanyaan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad Hadana wa Iya, apakah engkau ingin menjatuhkan para tulab-tulab ilmu masyayikh tersebut, lalu engkau akan membiarkan para masyayikh itu tanpa tulab, ataukah engkau ingin menggugurkan kesungguh-sungguhan para ulama dalam kurun waktu yang sangat panjang yang telah lewat dengan peperangan yang engkau kobarkan dengan tanpa melihat sedikit pun terkait dengan kekerabatan, tidak pula melihat terkait dengan kekeluargaan, tidak pula engkau melihat manhaj dan as-sunnah, seolah-olah engkau memerangi ahlul bidah yang tulen sehingga tidak punya karomah sedikit pun yaitu kemuliaan. Kemudian beliau menjelaskan, bersamaan dengan itu semua, Anda tidak menyisakan, mengecualikan seorang pun dari mereka yang belajar ilmu, memiliki pemahaman dan pengetahuan. Kalau Anda tidak mengecualikan seorang pun, siapa lagi yang akan tersisa jika para tulab-tulab murid-murid a'immah itu disifati seperti ini? Lalu dari siapa diambil ilmu lagi? Dan siapa lagi yang akan menebarkan dakwah? Setelah itu yang kita akan baca pada kesempatan malam ini, kata beliau, nahnu nafhamu fi masaili raddi alal mukhalifin an tustadrak alaihim bi usulin wa qawa'ida mufassalatin wa ulumin muhakkamatin raghbatan fi hidayatihim wa rujuihim ilal haqqi kama huwa da'bul a'immatis salafiyyin min qablu. Kata beliau, kita memahami permasalahan-permasalahan ar-rad, membantah atas para penyelisih, harus dibangun di atas pengetahuan, harus didudukkan permasalahan yang menyelisih itu dengan usul, dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang terperinci serta ilmu-ilmu yang pasti, raghbatan fi hidayatihim. Kita melakukan hal itu, membantah orang yang menyelisih itu harus di atas usul, prinsip-prinsip, harus dibangun di atas kaidah-kaidah yang rinci, harus dibangun di atas ilmu yang pasti. Tentu di dalam membantah itu tujuannya adalah raghbatan, harapan mereka yang menyelisih itu mendapatkan hidayah dan kembalinya mereka kepada kebenaran. Inilah dia kebiasaan a'immatus salafiyin sebelumnya. Imam-imam salafiyin sebelum barakallahu fikum kita, demikianlah kebiasaan mereka atau langkah yang mereka tempuh. Terhadap para penyelisih saja, mereka tetap memberikan bantahan ilmiah dengan usul-usul, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang rinci. Wala nafhamu kaifa yasilu bikal hal fis sa'yi ilal qadha ala tilkal madrasati bi akmaliha. Kita tidak memahami bagaimana Anda itu, wahai Syekh Muhammad, sampai kepada kondisi Anda berusaha untuk menghakimi madrasah salafiyah yang dimaksud bi akmaliha secara menyeluruh. Kami tidak faham kenapa Anda itu sampai kepada upaya menghukumi dan menghakimi tilkal madrasah, madrasah salafiyah secara menyeluruh. Seolah-olah madrasah Asy-Syeikh Rabi, madrasah Asy-Syeikh Ubaid Al-Jabiri, dan juga madrasah para a'immah, para ulama barakallahu fikum sekarang ini, ya, madrasah-madrasah mereka, kata beliau, ka'annaha madrasatul amudi, nama orang. Seolah-olah madrasah-madrasah mereka itu bagikan madrasah al-amudi. Siapa al-amudi? Allati ansha'aha fi akka. Yang dia mendirikan madrasahnya itu di daerah Akka. Litudrosa, litudarros al-falsafah wal-mantik wa ulumul kalam. Untuk dipelajari di madrasah itu ilmu filsafat, ilmu mantik, dan ilmu kalam. Anda jadikan madrasah Asy-Syeikh Rabi wa Asy-Syeikh Ubaid, madrasah Asy-Syeikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dan masyayikh yang lain, bagikan madrasah seorang mubtadi al-amudi yang berada di Akka mengajarkan filsafah wal mantik dan ilmu kalam. Habis tanpa tersisa. Kami tidak faham kenapa Anda sampai kepada kondisi dan upaya sedemikian rupa menghakimi secara menyeluruh madrasah-madrasah barakallahu fikum salafiyah. Innaka ya fadilatasy syaikh lam tastadrik bi ilmin alal tahqiqi wat tafsil. Sungguh engkau wahai fadilatasy syaikh belum menemukan dengan ilmu benar-benar tahqiq, ya, dengan sebenarnya dan juga dengan serinci-rincinya. Anda belum sampai. Kenapa Anda perangi mereka ini sedemikian rupa? Anda anggap madrasah mereka itu bagaikan madrasah mubtada'ah, mubtadi'ah barakallahu fikum. Anda belum sampai sesungguhnya kepada ilmu tahqiq dan tafsil. Ilmu terkait dengan barakallahu fikum hakikat permasalahan dan juga rincian persoalan. Wa innama nabazta bil alqab. Sesungguhnya engkau hanya menggelari dengan lakop-lakop. Wa romaita jami'a khusumika bighairi tafriqin bainahum bil awsab az-zamimah. Sungguh anda telah melempar mereka, menuding mereka, semua musuh-musuh anda atau yang bermasalah dengan anda dengan tanpa membedakan di antara mereka. Engkau menuding mereka dengan sifat-sifat tercela. Engkau tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan bodoh. Engkau tuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan ya, cetek akalnya, dusta dan berwarna-warni. Anda sampai melakukan demikian. Setelah itu anda berbuat kepada mereka dengan berbagai macam sifat yang engkau sematkan kepada mereka. Thumma tuqsimu billahi katsira. Lalu kemudian anda bersumpah dengan nama Allah sering sekali. Fi kulli kabiratin wa saghiratin. Baik dalam persoalan besar ataupun persoalan kecil. Anda selalu bersumpah dengan mengangkat nama Allah Azza wa Jalla. Tentu ini nasihat kepada abnai. Jangan sekali-kali untuk kemudian menganggap remeh dan enteng sumpah. Sedikit-dikit bersumpah. Sedikit-dikit bersumpah. Jangan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian terbawa berdusta di hadapan ustadznya setelah dia bersumpah. Maka ini adalah sesuatu yang sangat besar. Maka diingatkan Syekh Muhammad. Kemudian anda bersumpah dengan Allah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla sering sekali. Dalam perkara besar ataupun perkara kecil. Wa tastashhadullaha ala aqwalik. Bahkan anda mengangkat Allah menjadi saksi atas semua ucapan-ucapan engkau. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ka'annaka tatabahalu fi'tiqadin wa sunnah. Seolah-olah anda itu berdoa saling laknat mubahalah. Di atas i'tiqad, keyakinan dan sunnah di atas sunnah. Seolah-olah dengan ucapan anda selalu menggunakan sumpah, selalu mengangkat Allah jadi saksi. Ucapan dan perbuatanmu ini seolah-olah anda bermubahalah. Ya? An ka'annaka tatabahal fi'tiqadin wa sunnah. Dalam persoalan akidah dan sunnah. Wa taqul, dan anda seolah-olah mengatakan innaka alal haq. Wa taqul, dan anda berkata innaka alal haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Wa la taqul illa al haq, anda tidak berucap kecuali kebenaran. Dengan anda sering bersumpah, dengan anda mengangkat persaksian Allah Azza wa Jalla atas ucapan-ucapan anda, seolah-olah engkau mengajak bermubahalah atau engkau bermubahalah dalam i'tiqad, keyakinan dan sunnah, dan anda berkata sesungguhnya engkau di atas kebenaran, engkau tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Wala adhunnu wala yadhunnu ahadun annaka ma'sumun minal khata'i wan nisyan wal ghaflah. Wala adhun, dan saya tidak menyangka. Ini masih barakallahu fikum menukilkan ucapan, ya, konsekuensi sumpah yang selalu diucapkan, konsekuensi pengangkatan saksi Allah Azza wa Jalla atas semua ucapannya. Saya tidak menyangka dan tidak ada seorang pun menyangka bahwa anda itu orang maksum dari kesalahan. Orang terbebas dari kesalahan. Terbebas dari lupa. Terbebas dari lalai. Saya tidak menyangka. dan tidak ada seorang pun menyangka bahwa Anda itu maksum dari kesalahan, maksum dari kelupaan, maksum dari kelalaian. Wala azunnu kadzalik anna haula alladzina ramaitahum bitilkal awsaf. Dan saya juga tidak menyangka bahwa orang-orang yang Anda tuding mereka dengan sifat-sifat tersebut, qad waqa'u jami'an fiha, mereka telah terjatuh terhadap apa yang Anda tudingkan semuanya. Saya tidak menyangka demikian, kata Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna. Saya ulangi kembali, tudingan-tudingan yang diarahkan, celaan-celaan yang diberikan oleh Syekh Muhammad dengan tudingan, dengan sifat-sifat kebodohan, dusta, berwarna-warni, lalu kemudian diiringi dengan sering bersumpah dalam persoalan besar atau kecil, mengangkat Allah Azza wa Jalla sebagai saksi atas ucapan-ucapannya, ini memberikan arti tatabahal fi i'tiqadin wa sunnah. Anda itu seolah-olah meminta, artinya menantang untuk mubahalah di atas keyakinan dan sunnah. Anda berkata, sesungguhnya Anda di atas kebenaran dan tidak berucap kecuali kebenaran. Kata Syekh Hasan Al-Banna mengomentari ini semua, saya tidak menyangka dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Anda itu maksum dari kesalahan, terbebas dari salah, terbebas dari lupa, terbebas dari kelalaian. Dan juga saya tidak menduga bahwa mereka yang Anda tuduh itu dengan sifat-sifat tersebut telah terjatuh di dalam semua yang Anda tuduhkan. Wala yadhunnu fi dhalika aqil, dan tidak ada seorang yang berakal pun akan menyangka demikian. Anda menuding mereka, para masyayikh itu, dengan tudingan dan sifat-sifat. Saya azun, tidak menyangka mereka itu terjatuh pada apa yang Anda tudingkan. Sebagaimana Anda, saya tidak menyangka atau seorang pun menduga Anda itu maksum dari kesalahan dan juga nisyan wal ghaflah. Maksudnya bagaimana? Anda menuding para masyayikh itu salah. Anda juga manusia yang dihinggapi kesalahan, yang dihinggapi nisyan, kelalaian, lupa, dan juga kelalaian. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, fa anta tattahimul ba'dha bil kadhibi thumma tadhummul kulla ila nitaqil ila nitaqis sa'faqah wa taqul haula'i kadzabun. Anda menuding sebagian orang dengan dusta, lalu Anda gabungkan semuanya ke dalam barakallahu fikum barisan safaqah. Ya? Dan engkau mengatakan mereka-mereka itu kadzabun, para pendusta. Jadi, barakallahu fikum, dia menuding seseorang, terlebih khusus dari perjalanan fitnah ini, yang disasar adalah Syekh Arafat. Ya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hujah yang dipakai adalah sebuah peristiwa yang ada kejadian di Bahrain. Dikumpulkan oleh Syekh Rabi' mereka-mereka ini dan juga Syekh Arafat. Dibantah semuanya barakallahu fikum. Sampai kepada kalimat bagaimana tawadhu'nya Syekh Arafat di saat itu. Lalu dia mengatakan, kalau ucapan saya ini padahal jauh 5 tahun. Afwan, 5 tahun dia berbicara di masa fitnahnya Yahya Al-Hajuri di saat itu. 5 tahun sekarang diangkat terkait dengan ucapannya tentang Sikap Syekh Rabi barakallahu fikum. Syekh Arafat mengatakan, kalau itu merupakan sebuah celaan, saya rujuk 5 tahun disimpan. Kenapa tidak diingatkan? Kenapa tidak diluruskan? Barakallahu fikum. Jadi inilah sebuah metode rahimani wa rahimakumullah, penjatuhan yang disasar adalah sebagian orang, tetapi dihukumi sa'fiqah adalah banyak pihak. Sampai-sampai siapapun yang membela sa'fiqah adalah dia adalah sa'fiqah. Siapa yang membela yang dituding sa'fiqah kalau bukan Syekh Rabi dan Syekh Ubay? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan, wa taqul haula kadzabun, wallahi kadzabun, mutalawwinun, wallahi mutalawwinun, wa ramaita abriya bighairi jinayah. Anda mengatakan mereka-mereka pendusta, wallah kadzabun, mereka adalah berwarna-warni, wallah mutalawwinun. Ini yang kita maksudkan, bersumpah. Anda tuding mereka-mereka yang lepas dari tudingan tersebut, bighairi jinayatin, dengan tanpa dosa. Ya, makanya barakallahu fikum, semestinya segera bertaubat siapapun yang menebarkan fitnah sa'fiqah di negeri kita ini, agar segera kembali bertaubat bahwa Anda itu melakukan kezaliman yang besar terhadap hak barakallahu fikum masyayikh ulam, masyayikh sunnah, tulabul ilmul kibar barakallahu fikum. Ya, agar segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala la yu'aqibu ahadan bima janahu ghairuh. Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa seseorang apa yang diperlakukan, diperbuat dosa kezaliman oleh orang lain. Ya. Jadi semuanya kena sabetan. Sebagian yang disasar, tetapi karena yang di sebagian yang lain duduk bersamanya, atau mungkin barakallahu fikum membawakan persoalannya kepada Syekh Rabi, semuanya menjadi sa'fiqah. Semuanya kadzabun, semuanya mutalawwinun. Barakallahu fikum. Jadi kata beliau, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa seseorang dengan dosa orang lain. Ya? Sekarang Anda menuding ini sebagai sa'fiqah. Kenapa? Apa alasannya? Apa dasarnya? Karena Anda menuduh yang itu sebagai sa'fiqah, semuanya gabung jadi sa'fiqah. Anda tuduh dengan tanpa pernah berbuat dosa. Anda gabungkan bersama barakallahu fikum orang-orang yang tidak bersalah, Anda gabungkan kepada mereka. Beliau mengingatkan firman Allah, Allah tidak akan menyiksa seseorang dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Qala ta'ala wala tazru waziratu wizra ukhra. Wa qad qala Yusuf alaihi salatu wassalam li ikhwanihi lamma qalu lahu fa khudh ahadana makanahu qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzan la zalimun. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan memikul dosa seseorang dosa orang lain. Tidak akan, barakallahu fikum. Berkata Yusuf alaihi salatu wassalam kepada saudara-saudaranya, di saat mereka berkata, ambillah, jadikanlah salah seorang kami ini posisi adiknya Nabi Yusuf. Karena salah satu bagaimana Nabi Yusuf siasah untuk menahan adiknya barakallahu fikum, dimasukkan alat timbang raja kepada Kis Nabi, adiknya Nabi Yusuf. Diumumkanlah ketika mereka berangkat, diumumkanlah bahwa telah hilang, barakallahu fikum, ya, alat timbangnya raja. Maka hukumannya, siapa saja ditemukan padanya alat ini, dia akan menjadi tahanan, tawanan. Ketika ditemukan ternyata di adiknya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, saudara-saudaranya ini meminta, sudahlah tidak usah tahan yang ini. Ambil salah satu dari kami ini yang berposisi pada posisinya. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Qala ma'adallah. Ya, na'udzubillah. Kami mengambil, an-na'khud untuk kami mengambil, illa man wajadna, kecuali siapa yang kami jumpai barang kami padanya. Kalau kami lakukan demikian, kok orang lain yang kami ambil, sungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Beliau berdalil dengan ini semua, barakallahu fikum, ya, atas perbuatannya Asy-Syaikh Muhammad menghukumi semua orang, siapapun, termasuk Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Al-Allamah, barakallahu fikum. Dia adalah Ra'sus So'afiqah, kepalanya, pimpinannya, pentolannya So'afiqah. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, kenapa barakallahu fikum? Apa dosanya dhaka syaikh sampai kemudian dikatakan sebagai pimpinan dan pentolan So'afiqah? Karena memberikan pembelaan, menantang, artinya meminta kepada Syekh Muhammad untuk mendatangkan bukti-bukti dan dalil. Dia tidak mampu mendatangkan bukti dan dalil. Barakallahu fikum. Didatangi rumahnya, diminta barakallahu fikum dalilnya. Dia tidak mampu mendatangi dalil, mendatangkan dalil, barakallahu fikum. Setelah itu, ya, dia termasuk dari pentolan dan pimpinan So'afiqah. Aduhai, ya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari menggampang-gampangkan mencela dan mencerca, barakallahu fikum. Inna ramyatul labi madrasatin bi akmaliha bis So'afiqah laisa karami ba'di tullabiha. Menuding semua murid-murid madrasah salafiyah, ya, madrasahnya Syekh Rabi tadi sudah kita sebutkan, madrasahnya Syekh Ubaid, maksudnya murid-murid beliau yang belajar padanya, sesungguhnya menuding semua tullab madrasah secara menyeluruh dengan gelar So'afiqah, ini tidak sama dengan menuduh sebagian dari pelajar-pelajar madrasah tersebut. Wala illata wara'a dzalik wala hadfa yufhamu minhu illa qasdu isqatiha wa isqati syuyukhiha. Maka tidak ada sebab di belakang itu semua. Kok diperangi madrasahnya? Diperangi murid-muridnya secara menyeluruh? Dihukumi So'afiqah? Tidak ada alasan di belakang itu. Dan tidak ada tujuan yang difahami darinya, kecuali tujuan menjatuhkan dan menggugurkan madrasah tersebut, dan menjatuhkan syuyukh, syekh-syekh yang ada di madrasah tersebut. Wa kama qala Ibnu Aqil, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Aqil, ma arada ar-rawafidhu min at-ta'ni fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa at-ta'na fi syari'ati. Kata Ibnu Aqil, tiadalah Syiah Rafidhah menginginkan dari celaannya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ingin mencela syariat. Kenapa? Li'annahu idza kana hamalatu syari'ati kuffaran fasyari'atu batilah. Kalau pembawa syariat ini adalah kafir semuanya, maka artinya syariat yang dibawa oleh mereka itu adalah batilah. Apa maksudnya? Peperangan yang dikobarkan oleh Syekh Muhammad terhadap madrasah salafiyah yang dibina di seluruh negeri muslimin, bahkan salafiyin di tempat-tempat negara kafir, madrasah salafiyah tiadalah kemudian punya tujuan diperangi madrasah tersebut kecuali barakallahu fikum meruntuhkan madrasah salafiyah itu sekaligus meruntuhkan para syuyukh, syekh-syekh dan pengajar di madrasah itu sendiri. Siapa kira-kira yang diisyaratkan? Penebar dan pendidik madrasah itu, kalau bukan barakallahu fikum al-imam Rabi Ubaid dan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, karena itu yang disasar barakallahu fikum. Iya. Kita tidak menyebutkan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala karena fitnah ini yang disasar adalah murid-murid barakallahu fikum masyayikhus sunnah tersebut, akabirul a'immah seperti Asy-Syeikh Rabi, Asy-Syeikh Ubaid dan Asy-Syeikh barakallahu fikum Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pelajaran yang berharga yang kita dapatkan barakallahu fikum dari cara dan langkah peperangan yang dikobarkan oleh Syekh Muhammad hadana wa iyyah. Al-waqfatur rabi'ah, catatan yang keempat. La adhunnu annahu yakhfa ala mithlik. Saya memastikan bahwa tidak tersembunyi atas dirimu seperti engkau wahai Syekh Muhammad. Tidak tersembunyi atas dirimu seperti engkau daruratun nadhari fil masalihi wal mafasidi wa aqa wa awaqibil umur. Kata beliau, saya yakin tidak tersembunyi atas seperti dirimu ini tentang pentingnya melihat maslahat dan mafsadah serta akibat-akibat persoalan. Tidak tersembunyi sesungguhnya di hadapan engkau wahai Syekh Muhammad tentang harusnya melihat al-masalih, maslahat-maslahat, melihat mafasid, mafsadah-mafsadah dan akibat-akibat perkara. Wa annal amra wan nahya idza tarattaba alaihi munkarun akbaru min fahuwa ghairu jaizin bil ijma'. Kata beliau, apabila sebuah perintah dan larangan bila mendatangkan kemungkaran yang lebih besar lagi, maka itu tidak boleh menurut ijma'. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, gair annana wajadnaka fi muwajahati ba'd as-salafiyyin wa ramyihim bis-safaqa wal jahl wat talawul kadhib lam tura'i fihim ukhwatan ukhuwatan wala qarabatan wala manhajan. Kata beliau, barakallahu fikum Syekh Hasan, kami menemukan engkau di dalam menghadapi sebagian salafiyin dan juga menuding mereka sebagai sa'faqah, orang-orang bodoh, warna-warni, dusta, Anda tidak memperhatikan pada mereka-mereka itu hak ukhuwah. Padahal tidak tersembunyi pada diri engkau. Atau seperti orang seperti engkau ini, pentingnya melihat masalih, maslahat-maslahat, mafsadah-mafsadah, akibat-akibat, tidak tersembunyi bagi engkau sesungguhnya. Tapi kami menjumpai, kami menemukan engkau di dalam menghadapi sebagian salafiyin dan menuding mereka, menuduh mereka dengan sifat sok fakoh, ya, orang enggak punya modal, bodoh, berwarna-warni, dusta. Anda sama sekali tidak memperhatikan pada diri mereka itu ukhuwah, persaudaraan. Tidak Anda perhatikan. Wala qarabah, dan tidak ada pula Anda perhatikan terkait dengan qarabah kekeluargaan. Anda tidak melihat sama sekali. Wala manhajan, dan Anda tidak mempedulikan manhaj. Yang penting, dia bukan membela engkau, maka dia adalah sa'afiqah, talawun, wal kadzib. Walam tura'i maslahatan wala mafsadah. Engkau tidak melihat maslahat dan mafsadah, maslahatnya dan kerusakannya. Anda sama sekali tidak melihat. Walam tura'i anna lahum atba'. Anda juga tidak memperhatikan mereka-mereka yang Anda tuding su'afiqah itu mengikutnya, memiliki banyak pengikut. Murid-murid maksudnya. Yata'atharuna bidhalik wasayanfiruna minka. Lalu kemudian terpengaruh dengan itu semua. Anda tidak memperhatikan sama sekali bahwa orang-orang yang Anda perangi ini, mereka ini punya murid-murid. Di hadapan muridnya itu adalah dia thiqah, sehingga terkena atau terpengaruh dengannya, lalu mereka akan lari dari engkau. Anda tidak memperhatikan itu semua. Walam tufarrik bainal khusumat ad-dunyawiyah, dunyawiyah wal khusumat syar'iyah. Dan Anda tidak membedakan mana perselisihan yang bersifat duniawi dan mana perselisihan yang bersifat syar'iyah agama. Fa aqamta hadhihi maqamatil hatta ja'alta kullu khusumatika diniyah. Anda letakkan permusuhan ini kepada permusuhan yang itu, sehingga engkau menjadikan semua permusuhanmu itu seolah-olah agama. Permusuhanmu itu adalah diniyah bersifat agama. Ya? Kata beliau, barakallahu fikum, Anda tidak bisa membedakan. Engkau tidak bisa memisahkan mana permusuhan engkau, bersinggungannya engkau yang bersifat duniawi, mana bersinggungan engkau yang bersifat syariat, permasalahan agama. Anda dirikan dunia kepada agama, agama kepada dunia, sampai engkau menjadikan semua perselisihanmu itu adalah agama. Wa qad tarattaba ala dzalika minal fasad mallahu bihi alim, dan sungguh telah terwujud dengan itu semua kerusakan yang hanya Allah mengetahui. Wal khair alladhi dhanantuhu fin nus dhanantahu fin nus ma tawatuladu minhu illa syarrul azim. Wal khair alladhi dhanantahu fin nushi ma tawallada minhu illa syarrul azim. Kebaikan yang Anda duga dari nasihat engkau itu ternyata telah melahirkan, tiadalah melahirkan kecuali kejelekan yang sangat besar. Kemudian beliau ingin membuktikan sebuah kejadian. Ini loh yang engkau perbuat. Ini yang engkau lakukan. Barakallahu fikum. Jadi perhatikan baik-baik pelajaran yang berharga. Ketersinggungan pribadi jangan sampai dibawa dan dikasih label seolah-olah agama. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kalau engkau punya ketersinggungan pribadi, lalu engkau bawa kepada urusan agama barakallahu fik, berarti anda mengangkat diri anda di atas kepentingan agama. Jangan dicampur adukkan barakallahu fikum. Kita harus meletakkan kepentingan agama di atas segala-gala kepentingan. Agar jangan sampai di saat anda kemudian punya persoalan pribadi dengan orang itu, karena sakit anda meninggalkan kebenaran barakallahu fikum yang anda merasa tersakiti itu berjalan di atas kebenaran, lalu bergabung dengan kebatilan. Betapa rendah engkau menghargakan kebenaran itu barakallahu fikum. Betapa rendah engkau menghargakan manhaj barakallahu fikum. Kalau kemudian karena ketersinggungan pribadi, anda kemudian bergabung dengan ahlul batil dan kebatilan, anda poles seolah-olah adalah al-wala fillah, loyalitas karena Allah dan bara' karena Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ijtahadta bil iltisali wal hadithi ma'a jami'il marakizil ilmiyah al mutaba'ah li Syekh Rabi. Dan sungguh anda telah bersungguh-sungguh untuk menghubungi dan untuk berbicara bersama semua markas-markas ilmiah yang ikut kepada Syekh Rabi. Wa ila madrasatihi litansha'a al-khusumat wa tu'ajjija sara'at inda unasin la ilma lahum bitilkal masail. Dan anda juga menghubungi madrasah Asy-Syaikh Rabi untuk kemudian anda memunculkan perselisihan dan mengobarkan permusuhan di tengah-tengah orang yang tidak memiliki ilmu tentang permasalahan tersebut. Wala ta'nihim bil syai', dan mereka tidak memahaminya sedikit pun. Hatta farraqtahum wa hazzabtahum, sehingga engkau mencabik-cabik mereka dan mengkelompok-kelompokkan mereka. Wa awghartu sudurahum bil adawati wal baghdha tijaha ikhwanihim, dan anda menanamkan di dada-dada mereka permusuhan dan kebencian tijaha ikhwanihim terhadap saudara mereka. Halaka salafun minal ulama fi ma fa'al, apakah anda wahai Syekh Muhammad memiliki pendahulu dari para ulama terhadap apa yang engkau perbuat? Laqad ishtu ana Hasan bin Abdul Wahab al-Banna fi tilka da'wah ma yakrubu min sab'ina ama. Sungguh saya telah hidup, saya Hasan bin Abdul Wahab al-Banna telah hidup di dalam dakwah ini mendekati 70 tahun bergelut di dalamnya. Lam ara, saya tidak pernah menyaksikan khusumatan bainal ulama wa tullabil ilm bimithli ma ra'aitu minka fitilkal khusumah. 70 tahun saya bergelut di dalam dakwah ini, saya tidak pernah melihat permusuhan antara ulama dan para penuntut ilmu seperti apa yang aku saksikan darimu dari permusuhan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal ra'aita rajulan kabni Taimiyah rahimahullah wa man ala syakilatihi yasluku ma'a khusumihi da'wah bimithlu sulukika. Apakah anda wahai Syekh Muhammad telah menyaksikan seseorang, taruhlah seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang semisal beliau menempuh bersama lawan dakwah, permusuhan ma'akhusumid dakwah, bersama orang yang memusuhi dakwah seperti yang engkau lakukan. Apakah Anda pernah melihat seseorang, taruhlah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang semisal dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menempuh seperti menempuh yasluk, menempuh bersama lawannya, bersama musuh dakwah ini, seperti jalan yang engkau tempuh. Hada, seperti jalan yang engkau tempuh ini, fadlan an ulama'is sunnah al-asliyin. Terlebih lagi, kalau yang diselisihi itu adalah ulama'us sunnah yang tulen. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak pernah melakukan seperti yang Anda lakukan terhadap musuh dakwah ini. Bagaimana lagi kalau dia adalah ulama usunnah yang tulen? Fayakumu biwasfihim biljahli wassofakah kama fa'alta ma'a ikhwani. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah bangkit mensifati mereka dengan bodoh atau dengan sofakah, soafikah, seperti yang Anda lakukan terhadap saudara-saudara Anda. Ya, jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam menghadapi musuh dakwah tidak pernah mencela dan mencerca mereka. Ya, bagaimana lagi kalau menghadapi ulama ussunnah yang salah dan keliru? Bagaimana lagi barakallahu fikum menghadapi ulama ussunnah yang tulen? Beliau tidak mensifati mereka dengan bodoh dan sofakah seperti yang Anda lakukan terhadap saudara-saudara Anda. Laqad tahawwalta kulla durusika ila ta'ni fi ikhwanika salafiyin. Sungguh Anda telah menukar semua pelajaran-pelajaran engkau berisi celaan terhadap saudara-saudara engkau salafiyin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi dalam sekian muhadarah yang diambil, ya al-barakatu ma'a akabirukum muhadarah, pelajaran beliau. Kemudian ta'liq terhadap asar siapa? Mufaddal bin Muhalhal. Lalu kemudian judul, ya, apalagi? Al-barakatu ma'a akabirukum, terus? Hah? Aqidah Ahlus Sunnah. Ini pelajaran-pelajaran. Tetapi semuanya ditukar dan diganti dengan celaan-celaan terhadap ikhwanihi salafiyin. Sudah kita baca barakallahu fikum dalam catatan-catatan Syekh Rabi terhadap celaan-celaan Syekh Muhammad. Wa ramyihim bil alqab al-qabihah, dan menuduh mereka dengan lakop-lakop yang jelek. Waqad nahaituka ana an dzalik, dan saya, kata Syekh Hasan bin Abdul Wahhab Al-Banna, telah melarang engkau dari itu semua. Wa qultu lak, dan saya telah mengatakan kepada engkau, istakhdimil alfadhal mustaqimah, pakai, pergunakan lafaz-lafaz yang mustaqimah, yang lurus. Walakinnaka lam ta'ba, akan tetapi Anda tidak mempedulikannya. Binasihati, Anda tidak mempedulikan nasihatku. Walam tarji, dan Anda tidak bertaubat, tidak kembali. Hatta wasala bikal amr ila an qadhabta shakhsan bari'an fi ardhi fi 'irdhihi wattahamtahu bil 'ahr wal fujur fi baitin min buyutillahi ta'ala. Sampai Anda itu, sehingga Anda itu sampai kepada perkara engkau mengqadhab, menuduh seseorang yang dia bebas lepas dari tudingan tersebut, fi irdihi, pada kehormatannya. Anda menuduhnya al-ihr, yaitu dengan kata-kata ahir. Ya, maaf-maaf. Berusaha mereka mencoba, ahir itu bukan maksudnya penzina. Barakallahu fikum. Ya atba'uhu, mencoba untuk menafsirkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lajnah ad-da'imah, masyayikhus sunnah, kibar ulama, mengatakan bahwa tuduhan akhir itu adalah qadhaf. Ya. Tuduhan yang wajib untuk mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dia adalah fasik. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 saksi, bahwa dia adalah fasik. Yang ketiga hukumannya, tidak bisa diterima persaksiannya. Barakallahu fikum. Sampai Anda menuding seseorang ahr wal fujur, dengan berbagai macam kejelekan dan kejahatan. Ya, pindah dari satu bar ke bar yang lain. Ya, bersama biduan, bidu wanita. Ya, barakallahu fikum. Coba antum rahim, apa sih dosanya yang dituding akhir itu? Ya. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalaupun dia benar melihat melakukan, tetapi dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi dalam tudingannya, maka dia tetap didera, dicambuk. Barakallahu fikum. Ya, tidak diterima persaksiannya. Dia menuding sampai kemudian menuduh seseorang yang bebas dari tudingannya itu, menuding kehormatannya, menuduh dia sebagai seorang maaf-maaf akhir, ya, penzina, fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, kita orang bodoh, maaf-maaf, barakallahu fikum. Ya, punya pengetahuan sedikit bagaimana hukum orang yang menuduh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Apa sih dosa orang ini? Dosanya, ya, saya beritahukan kepada antum. Syekh Muhammad pernah melarang untuk jangan, barakallahu fikum, disebarkan sesuatu persoalan di maghrib. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Karena akan berbahaya. Nah, Syekh Arafat juga mengingatkan, jangan Anda sebarkan. Rahimani wa rahimakumullah, antum kembali kepada kibar ulama, bermusyawarah dengannya. Persoalan yang terjadi, barakallahu fikum, di maghrib kalau tidak salah. Nah, setelah Abu Ayyub Holando ini, Holando, ia berasal dari Belanda sesungguhnya, tapi nazil maghrib, barakallahu fikum, disebarlah dengan tanpa menyebutkan rincian persoalan, tetapi secara global. Maknanya, barakallahu fikum, sampailah kepada Syekh Muhammad. Nah, sempat dia berbicara di Madinah, di 4 mata. Ini dalam ceritanya, kisah kejadian yang disebut Kashfun Niqab, ditulis oleh Syekh Muhammad sendiri. Termasuk dari ucapannya bahwa di belakang penebaran ini adalah Arafat. Penebaran itu di belakangnya adalah Arafat. Arafat yang menyuruh. Ya, ini hujahnya Afwan. Hujah di antara hujahnya Syekh Muhammad untuk menghakimi Syekh Arafat, bahwa dia adalah jahil, su'afiqah. Lalu kemudian, barakallahu fikum, ketika keluar ucapan Syekh Muhammad ini, Abu Ayyub Holando ini segera menulis tulisan bahwa tidak ada di belakang saya tidak pernah berbicara kepada Syekh Muhammad, bicara bahwa di belakang penebaran itu adalah Syekh Arafat. Saya wallahi wabillahi watallahi, dia bersumpah dengan sumpah mughalladhah, sumpah berat dan sumpahnya, wabillahi wallahi wabillahi watallahi, saya tidak pernah berbicara hal itu kepada Syekh Muhammad, bahwa di belakang penebaran ini adalah Syekh Arafat, dan saya mengajak Syekh Muhammad mubahalah di hadapan Syekh Rabi. Tapi karena sudah demikian, siapa kemudian yang diserang? Bukan malah rujuk, kan itu semestinya. Lo ini yang berhadapan dengan beliau, yang kemudian tadinya dipuji dan diangkat, ternyata dibalik kemudian pukulan berat terhadap Abu Ayyub, dituding dengan kata-kata akhir. Coba antum bayangkan. Dia sudah bersumpah dengan sumpah besar. Bukan tidak ada Syekh Arafat di belakang penebaran ini. Bahkan ditantang mubahalah. Jikalau dia pernah berbicara bahwa di belakang penebaran permasalahan ini adalah Syekh Arafat. Coba antum bayangkan. Semestinya kan ya sudah saya rujuk. Ini tidak. Abu Ayyubnya dihabiskan di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Dituding sebagai akhir. Dituding barakallahu fikum dengan berbagai macam perbuatan fujur, perbuatan dosa dan maksiat di rumah, dari rumah-rumahnya Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, fahal yaliku dhalik bida'iyatin islami kabir yuridu ayyahdiyan nas ilal haq wa yarudduhum anil batil. Apakah pantas untuk dilakukan oleh seorang da'i islami besar seperti Syekh Muhammad ini? Dia ingin memberikan hidayah kepada orang menuju kebenaran, dan yaruddahum mengembalikan mereka dari kebatilan. Pantaskah dia melakukan seperti ini? Tapi aneh bin ajaib. Ya, kita di Indonesia atau sebagian kita memberikan pembenaran terhadap perbuatan itu. Padahal itu adalah kodzab. Maka para ulama menyebutkan, siapa saja yang menebarkan kodzab ini, maka dia adalah kodzib, mendapatkan hukuman yang sama. Dia adalah termasuk orang yang wajib mendatangkan 4 saksi. Siapa saja yang menebarkan barakallahu fikum tudingan ini, maka dia juga digolongkan kepada kadzib. Maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, dia harus didera. Kalau tidak barakallahu fikum, maka dia adalah orang fasik dan tidak diterima persaksiannya rahimani wa rahimakumullah. Ya, sesungguhnya kan gampang untuk kita menilai. Ya, apalagi para ulama sudah memberikan kita ini loh persoalannya, di mana terjadinya fitnah su'afiqah di Madinah barakallahu fikum. Di sana tinggalnya Syekh Rabi, di sana tinggalnya Syekh Ubaid, di sana tinggalnya barakallahu fikum Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Mereka sudah berbicara, mengupas persoalannya dari awal. Namun kita berlagak seolah-olah mampu kemudian untuk menyaring, mampu untuk kemudian menimbang, mampu setelah itu untuk menghukumi dan menghakimi barakallahu fikum persoalan rahimani wa rahimakumullah. Maka berlarut-larutnya engkau dalam penilaian engkau, sampai pada hari ini mungkin belum keluar dan anda belum mendapatkan final, sebagai bukti anda itu enggak mampu. Anda tidak punya alat dan tidak punya kemampuan. Anda harus kembali. Kalau anda tidak mempercayai mereka, para ulama ini, lalu masih percaya terhadap diri anda sendiri, barakallahu fikum, kan ini namanya, ya, dalam bahasanya, maaf-maaf, sok. Ya, sok keminter, sok pinter, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, inna syaikhul Islam kana yaruddu ala a'immati ahli sunnah mujtahidin. Kita habiskan sedikit lagi. Waqad waqa'a katsirun minhum fil bid'ati bighairi ilmin minhum bayanal haqqi wa izalatash syubhati. Sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah membantah imam-imam sunnah dan ahli ijtihad yang telah terjatuh di dalam atau kebanyakan mereka itu dalam kebid'ahan. Dalam kebid'ahan. Tanpa pengetahuan dari mereka. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Beliau tampil menjelaskan kebenaran. Beliau tampil menghilangkan syubhat. Falam narahu yuhadzir minhum wa yusanni alaihim. Kita tidak menemukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah memperingatkan dari ulama-ulama sunnah tersebut dan mencela mereka. Innama kana yatafarraqu bihim wa yaltamisu lahum al-a'dzar yatarafaqu afwan. Sesungguhnya beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah lembut terhadap mereka, mencari udzur buat mereka. Wa huwa ya'lam anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati akhta'ahumul ilmiyah wal amaliyah. Syekhul Islam itu tahu bahwa Allah Azza wa Jal telah mengampuni, memberikan peluang pengampunan bagi umat ini kesalahan-kesalahan mereka ilmiyah atau al-amaliyah, amal mereka. Falaisatil mas'alatu fi tanzilil ahkam wa tashni' alan nas, innamal mas'alatu fi bayanil haqqi bil adillah. Bukan persoalan itu menghukumi dan menghakimi serta mencela orang. Permasalahannya adalah menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalil. Setelah itu, setelah Anda lakukan menjelaskan kebenaran atau kebatilan yang ada pada lawan Anda dengan dalil, summa tanzilul ahkam bil adl, Anda menurunkan hukuman dengan penuh keadilan. Fa aina anta min dzalik? Mana engkau wahai Syekh Muhammad dari itu semua? Anda tidak punya dalil dalam menghukumi mereka soal fiqh. Setelah itu Anda lakukan hukum secara brutal tanpa ada keadilan sedikit pun. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa aina anta min dzalik? Mana engkau wahai Syekh Muhammad dari itu, maksudnya dari langkah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Laqad farihal haddadiyah biislubika. Sungguh telah bergembira haddadiyah dengan metode-metode engkau. Watari kotika, dan dengan langkah-langkah engkau. Fit tahdir, dalam memperingatkan. Wat tadyik ala ahli sunnah, dan di dalam menyempitkan ahlus sunnati wal jamaah. Sungguh telah bergembira kaum haddadiyah dengan metode-metode engkau, dengan jalan-jalan engkau di dalam memperingati dan menyempitkan ahlus sunnah. Idza waqa'a ahadun minhum fi khata'in, apabila terjatuh salah seorang dari ahlus sunnah dalam kesalahan. Bal bahkan wa talabu syaikh rabi'an bi ayyat tahimaka bimattahimahum bih bimattahamahum bihi, bahkan mereka kaum haddadiyah telah meminta kepada Syekh Rabi agar ya dia Syekh Rabi menuduh engkau sebagaimana beliau menuduh mereka sebagai haddadiyah. Mereka meminta ini loh sama dengan kami. Waqad wasafahum bi annahum a'da'us sunanil ghulat fi takfiri ulama'il ummah jami'an wa tabdi'iha wa tadliliha bil batil. Sungguh Syekh Rabi telah mensifati mereka kaum haddadiyah bahwa mereka adalah musuh-musuh sunnah yang melampaui batas di dalam mengkafirkan ulama'ul ummah semuanya dan memubtadikan mereka dan menyesatkan mereka dengan cara batil. Wala yazalu syaikhu rabi sabiran alaika famadha anta qail. Terus menerus Syekh Rabi bersabar atas dirimu, lalu apa yang engkau akan katakan? Dia bersabar barakallahu fikum menghadapi engkau, ya, lalu apa engkau katakan? Mereka menuntut kaum Hadadiyah kepada Syekh Rabi untuk menghukumi engkau sebagaimana menghukumi barakallahu fikum mereka. Ya, terus menerus Syekh Rabi bersabar atas dirimu. Famadza anta qail? Apa yang anda akan katakan atas permintaan mereka, ya, untuk kemudian mentahdir barakallahu fikum, tuntutan mereka kepada Syekh Rabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita langsungkan al-waqfatul khamisah dari 9 waqfah, 9 catatan barakallahu fikum. Di sini ada salam dari akhuna Muhammad Zuhri untuk ustaz dan ikhwan dan santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.